meliputi gunung Sirimau. Bungkus pohon dan rumput-rumput meskipun siang. Dari dulu sudah ada tempat yang di situ yang selalu berisi air meski terang hujan. Sirimau, tempat orang berteduh melepaskan hati susah dan keluh. Sirimau berteduhan dan kesenangan bagi orang yang dalam susah dan kebimbangan. Sirimau berteduhan dan kesenangan.